seharusnya telah kau sadari sendiri. Sebelum engkau melangkah lebih jauh, jalan ini masih panjang lagi dan terbuka. Sesungguhnya nampak jelas di depanmu, namun hanya belum untuk kau miliki. Hingga tiada pernah lagi dirimu kulihat, yang biasanya kau tersenyum manis. Kau yang telah terlalu cepat tergoda dari dunia yang aku tak punya. Tapi apa daya hendak dikata, kemana cinta akan ku bawa. Kau yang telah terlalu cepat tergoda dari dunia yang aku tak punya. Bukan, bukan hanya hatiku tak ingin melihat dirimu yang bahagia. Sesungguhnya